Garuda Sakti. Di bawah pimpinan Bapak Agung Pribadi Jugat, Darko Pribadi. Dengan alamat sekretariat di 10 Jawa Tumpang, Malang, Jawa Timur. Sebagai perjumpaan kita dalam satu gebiar halal bihalal warga Garuda Sakti. Semoga kita banyak bersama Garuda Sakti. Kita laksanakan satu atraksi putra putri tercinta Garuda Sakti. Thank you.

Deli. Yen dadi lara kelo sedih rinten dalu. Ooh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.